Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah matan Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab baru. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bab maja'a, riwayat yang datang yang berkenaan dengan annallaha ihtajara, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat an sahibil bid'ati, dari pelaku bid'ah. Kalimat ini bahasanya innallaha ihtajara at-taubata an sahibil bid'ati diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu dan dari hadis mursal yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub, beliau mengatakan kana indana, di dekat kami, di daerah kami ada seorang yang yara ra'yan, berpendapat dengan satu pendapat. Ini artinya memiliki akidah yang sesat. Fatarakahu, lantas dia meninggalkan akidah lamanya. Aku pun mendatangi Muhammad ibn Sirin dan menyampaikan kepadanya, apakah engkau tahu bahasanya fulan telah meninggalkan pendapatnya yang dulu? Qal, respon beliau, lihat kemana dia berpindah. Inna akhiral hadisi, sesungguhnya bagian akhir hadis lebih berat atas mereka daripada bagian depannya. Itu hadis tentang khawarij. Yang rukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak bisa lagi kembali padanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang makna hal ini. Faqal, jawaban Imam Ahmad, la yuwafaqu li taubati, tidak diberi taufik untuk bertobat. Penjelasannya qala syarih wafaqahullah, maksud dari judul bab sebagaimana sebelumnya, yaitu menjelaskan jeleknya bid'ah dan mengerikannya bid'ah, namun dari sisi yang lain, yaitu bencana bid'ah dan kejahatan bid'ah terhadap penggemarnya dan pelakunya. Ini bahayanya adalah Allah menghambat taubat darinya. Ihtajara maknanya mana'a, menghalangi pelakunya iyaha untuk bertobat. Sehingga orang tersebut tidak memiliki rohbah fiha, tidak punya keinginan dan minat untuk bertobat. Dan bukanlah yang dimaksudkan dari judul bab ini imtina, mencegah qabul taubat al-mubtadi, diterimanya taubat mubtadi. Makna ihtajara atau bata itu bukan tobat mubtadi tidak diterima, namun yang dimaksudkan adalah sebagaimana kata Imam Ahmad, tidak diberi taufik untuk bertobat. Bal muradu, namun yang dimaksudkan adalah tabaid, memustahilkan husuluha, terjadinya taubat minhu, dari sahibul bid'ah. Karena di bagian dari kejahatan bid'ah dan hawa nafsu, yang namanya al-hawa, yaitu bid'ah, melekat di hati orangnya, maka hampir-hampir tidaklah dia bisa lepas darinya dan bertobat darinya. Maka kalau fala yakadu yanza'u, itu terjemahnya yakadu dulu, barulanya. Hampir-hampir tidak. Jangan diterjemahkan tidak hampir-hampir. Tidak hampir-hampir, tidak bahasa Indonesia. ya, bahasa Indonesianya hampir-hampir tidak bisa lepas darinya dan bertobat darinya. Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan untuk mewujudkan maksud judul bab, beliau sebutkan tiga alasan, tiga dalil. Yang pertama, hadis Anas radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, "Innallaha hajaba taubata an saibi kulli bid'atin." Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, min wajihin melalui sanad la yasihu, yang tidak sahih. Dan diriatkan dengan tiga redaksi. Yang pertama hajaba, yang kedua hajara, yang ketiga hajaza. Wa kulluha, dan tiga-tiganya bima'nan wahidin, maknanya sama. Kemudian dalil atau kemudian hubungan dalil yang pertama dengan judul bab itu jelas. Limutabaqati bainahuma, di antara keduanya itu terdapat mutabaqah, sama persis. Ya, sama persis. Karena musannif memang terjemah membuat judul bab bihi dengan redaksi hadis. Dalil yang kedua hadis dari Al Hasan Al Basri secara mursal. Dan mursal itu bagian dari hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Waddah di kitabnya Al Bidah wan Nahyi Anha. Bahwa dan hadis ini adalah ahsanu ma fi hadzal bab, hadis terbaik dalam masalah ini, masalah terhalangnya tobat ahli bid'ah. Perlu diketahui istilah para ulama hadis, yang terbaik di satu bab itu bukan berarti dia baik. Bahasa lainnya adalah ashahu ma fi hadzal bab, yang paling sahih di bab ini, itu bukan berarti sahih. Namun yang paling ringan cacatnya dan kekurangannya. Wa dilalatuhu, dan hubungan antara dalil yang kedua dengan judul bab sebagaimana sebelumnya. Karena ada al-mutabaqah, sama persis di antara keduanya, antara dua dalil ini dengan at-tarjamah judul bab, kesamaannya, mutabaqahnya, zahiratun, jelas dan gamblang. Dalil yang ketiga, hadis mereka khawarij keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dan melesat, meninggalkan ramiyah. Ramiyah itu hewan sasaran panah, bukan busur panah, namun hewannya. Jadi misalnya ini manah kijang, maka kemudian di anak panah di melesat, kena perut kijang, karena sedemikian kuatnya daya tembusnya, kemudian anak panah itu tembus, bahkan tembus itu bukan hanya ujungnya, namun seluruhnya, sampai dia anak panah ini kembali melanjutkan perjalanannya. Dan itu artinya daya dorong, daya tembusnya luar biasa. Padahal anak panah itu kan di belakang ada ekornya. Ekornya tidak bisa mengerim dan menghalanginya. Akhirnya masih lanjut. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Fahiyah, maka redaksi ini thumma la yaudu'una ilaihi, hanya ada pada Bukhari saja. Wal qisatu, dan kisah Ayyub yang dibawakan oleh musannif dinisbatkan kepada Ibnu Waddah di kitabnya Al-Bidah wa Nahi Anha. Sanadnya Hasan. Sedangkan hadis fiha yang ada dalam kisah mursal, karena Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin tabi'in, akan tapi umdah yang jadi pegangan adalah hadis yang diriwayatkan yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hubungan antara ya dalil dengan judul bab ada pada kalimat kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Artinya mengalir dan menyebar pada diri mereka hawa nafsu, dan hawa nafsu maksudnya bid'ah akidah itu demikian kokoh pada dirinya sehingga dia pun tidak meninggalkannya. Dan inilah makna perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala tidak diberi taufik untuk bertobat, artinya tidak dimudahkan baginya untuk bertobat. Karena bid'ah itu jika menutupi hati, alat itu maknanya menutupi seluruh hati, kemudian menguasai hati, kana li sahibiha biagharam, gharam itu ya, cinta atau mabuk cinta, maka orangnya itu demikian cinta dengan bid'ah, maka dia tidak ingin lepas dari bid'ah, maka berat baginya untuk bertobat dari bid'ah. Fala yakadu yatubu minha, maka hampir-hampir dia tidak bertobat darinya dan tidak meninggalkannya. Rubama manun tidak namun tidak menutup kemungkinan boleh jadi Allah membuka bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya dari kalangan mubtadi'ah, Allah bukakan pintu taubat, akhirnya mereka pun bertaubat. Sebagaimana kisah Khawarij yang didakwai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka hasil dari dialog dengan Ibnu Abbas sekian ribu Khawarij bertaubat. Maka kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan yaitu tidaklah mustahil terjadinya taubat dari al-mubtadi'ah. Akan tetapi itu cuma jauh. Li'an al-bid'ata, karena bid'ah idha halat jika menempati hati, basotot sultanaha alaihi, maka dia akan membuka lebar-lebar kekuasaannya di hati itu. Dan bertambahlah rasa cinta pelakunya dengan bid'ah itu. Sehingga dia pun tidak mampu, tidak kuat untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-10. Dari 13 bab matan Fathul Islam. Matan Fathul Islam itu babnya hanya 30 bab saja. Bab yang qala al-musannif rahimallahu taala, bab firman Allah taala, wahai ahli kitab, kenapa kalian debat tentang Ibrahim? Demikian terus ayat sampai dan Ibrahim tidak pernah menjadi bagian orang-orang musyrik. Dan firman Allah taala, siapa yang membenci milah Ibrahim, maka tidak ada yang membencinya kecuali orang yang ya, membodohi dirinya sendiri. Dua ayat dan demikian seterusnya sampai dua ayat. Kemudian termasuk dalam bab ini hadis tentang Khawarij yang telah lewat. Dan dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah kekasihku. Innama hanyalah yang menjadi kekasihku al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa fihi aidan, demikian juga dalam bab ini terdapat hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrallahu, disampaikan kepada Rasul bahasanya ada sahabat yang mengatakan aku tidak akan pernah makan daging. Sahabat yang kedua mengatakan aku akan salat malam sepanjang malam dan tidak pernah tidur. Sahabat yang ketiga mengatakan sedangkan saya tidak akan menikah. Yang keempat mengatakan aku akan berpuasa setiap hari. Lantas Nabi SAW menyampaikan, akan tapi saya sendiri ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk salat malam, terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Aku menikah, bahkan yang dinikahi bukan hanya satu, Nah, yang dinikahi adalah an-nisa'a, banyak perempuan, aku pun makan daging. Faman raiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan bagian dariku. Maka renungkanlah. Maka jika sebagian sahabat yang istimewa, tatkala mereka mau tabattul, tabattul makna asalnya inqita', mau totalitas dalam beribadah, dan meninggalkan hal-hal yang lainnya. Qala fi hadzal kalam al-ghalidha, maka Nabi SAW komentari dengan komentar yang kasar ini, atau yang keras ini, dan Nabi namai perbuatan mereka adalah bentuk benci dengan ajaran Nabi. Fama dhannuka, maka apakah sangkaanmu dengan bid'ah selain ini? Dan apa sangkaanmu untuk pelaku yang bukan sahabat Nabi? Kalau syarih wafakahullah, maksud judul bab menjelaskan bahasanya ujung akhir dari bid'ah adalah kebencian penggemar bid'ah terhadap Islam. Maka hampir-hampir karena demikian melekatnya bid'ah itu pada dirinya, maka dia jadikan bid'ahnya itu sebagai agama selain Islam. Inilah makna perkataan sebagian sastrawan yang mengatakan bid'ah itu sekutunya kemusyrikan. Syarakun atau jaring-jaring kemusyrikan. Yang dimaksud dengan syarakun adalah al-hibalah. Adalah perangkap jaring-jaring yang dipasang oleh syaitan. Yang jaring-jaring tersebut digunakan untuk menangkap orang yang mau ditangkap oleh setan. Min ahlil Islam, dari kalangan kaum muslimin. Maka setan mengeluarkan orang yang berhasil dia tangkap menuju kemusyrikan. Nah, caranya setan nampakkan indah baginya, ya, awalan pertama kali setan nampakkan indah baginya bid'ah. Fa idza tahattaku fiha wa takatsuru minha, maka jika telah tahattaku di dalam bid'ah dan telah banyak, ya, telah berulang kali melakukan bid'ah, barulah mereka mereka berubah menuju kemusyrikan dan kekafiran. Ya, tidak tahat teku, tidak peduli melakukan hal yang dianggap salah. Nah, wa idza aradta, dan jika engkau ingin melihat hal ini bi ainin basiratin, dengan mata kepala, mil al ufuq, dengan mata selebar-lebarnya, maka lihatlah awal mula kemusyrikan dalam ibadah. Karena kemusyrikan dalam ibadah bermula pada umat ini dengan dianggap indahnya bid'ah. Yang tujuh hal diberikan pada mereka-mereka orang-orang yang dimuliakan. dimuliakan karena statusnya wali atau yang lainnya. Kemudian asiklah dan tidak pedulilah orang dengan nasihat fitil kal bid'ah dalam menikmati bid'ah tersebut. Lantas mereka pun semakin bertambah dengan bid'ah itu. Akhirnya setan membuat indah bagi mereka terjumus dalam kemusyrikan akbar dan keluar dari Islam. Maka bid'ah adalah jembatan menuju kemusyrikan. Yang dimaksud dengan kontarah artinya seperti jembatan yurqa alaihi yang dinaiki supaya bisa sampai menuju kemusyrikan dan kekafiran. Dan musannaf rahimallahu taala menyebutkan dalam rangka mewujudkan maksud judul bab, beliau sebutkan 5 dalil. Dalil yang pertama firman Allah taala, wahai ahlul kitab, kenapa kalian debat tentang Ibrahim? Ya, hubungan antara dalil pertama dengan maksud atau judul bab, bahasanya Yahudi dan Nasrani tatkala mereka berpecah belah dan berselisih, maka mereka rahiba'an. Ya, mereka tidak punya minat dengan milah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka semisal itu orang-orang yang berselisih dari umat ini, yaitu ahli bid'ah, yang dimaksud dengan orang-orang yang berselisih adalah ahli bid'ah. Maka mereka karena perbuatan yang mereka lakukan, hampir-hampir mereka membenci agama ini. Maka siapa yang menyerupai Yahudi dan Nasrani, yaitu syakalahum wa wafaqahum, semodel dan mencocoki Yahudi dan Nasrani dalam berpecah belah, maka akan serupa dengan mereka dalam masalah keluar dan meninggalkan dan menjauhi ajaran Islam. Dan dalil yang kedua, tidak ada orang yang membenci milah Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Al-ayat. Hubungan antara ini dengan judul bab ada pada kecuali orang yang bodoh. Maka orang-orang yang membenci dan tidak suka dengan milah Ibrahim, lahu hadzun minas safah. Maka dia punya mendapatkan bagian dari kebodohan. Dan kadar kebodohan itu, manusia dalam kadar kebodohan ini bertingkat-tingkat, ada yang kadarnya banyak, ada yang kadarnya sedikit, ada yang kadarnya banyak. Maka di antara bentuk ruhbah'an, ketidakminatan terhadap hanifiyah, terhadap ajaran agama yang tauhid, maka bentuk yang paling mengerikan atau termasuk bentuk yang paling besar adalah terjumus dalam bid'ah. Li'annaha, kenapa demikian? Li'annaha, karena hanifiyah itu memuat kepedulian dan perhatian kepada Allah dan kepasrahan kepada Allah. Maka orang yang terlumur dengan bid'ah, dia mendapatkan bagian dari kebodohan yang hampir-hampir saja bodohnya itu makin besar sampai-sampai dia jadikan selain agama Islam sebagai agama. Dalil yang ketiga, hadis khawat yang telah lewat, yaitu hadis keluar meninggalkan Islam sebagaimana anak panah meninggalkan hewan sasarannya, yang ada dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan murukus sahmi artinya keluarnya anak panah. Dan ramiyah itu bukan busur, namun as-saidul ladhi yuqsadu bin nabli. Adalah hewan buruan yang jadi sasaran anak panah. Faminasoid, maka di antara hewan buruan, man ada hewan. Yadribuhu annablu, anak panah itu mengenainya, fijambihi di lambung kanannya misalnya, kemudian anak panah itu bisa keluar di sisi yang lain di lambung kiri. Maka hubungan dalil dengan judul bab ada pada muruqihim, mereka keluar dan tidak kembali kepada Islam karena benci anhu dengan Islam bil bid'ati gara-gara bid'ah. Fahaulai maka mereka, fahaulai al-khawarij maka mereka, mereka khawat itu, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Nah, ulama ya, waktu lifa dan diperselisihkan tentang keluarnya orang-orang khawarij dari Islam. Apakah itu keluar dari Islam menuju kefasikan ataukah keluar menuju kekafiran? Ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah mereka itu fasik tidak kafir dengan alasan ijma' para sahabat tidak kafirnya mereka. Demikian kutipan dari Ibnu Taimiyah Al-Hafidz. Meskipun perlu diketahui bahasanya pendapat yang dirajihkan dan dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bazin, demikian juga Syekh Salah Fauzan, bahasanya muruk minal Islam di sini artinya batal Islamnya. Kemudian dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Ali Abi Fulan bukanlah kekasihku. Al hadisa, dan hadis dengan redaksi ini tidak dijumpai, dan hadis ini tersusun dari dua hadis. Hadis yang pertama hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya Ali Abi Fulan bukanlah kekasihku. Innama hanyalah kekasih Allah waliyi. Waliyya hanyalah kekasihku Allah dan orang yang beriman yang saleh. Wa ubhima fulanun maka fulan tidak disebutkan. Dan itu sengaja bukan? Sengaja bukan karena lupa, namun sengaja karena menutupi aib fulan. Dan karena tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan namanya. Karena hadis yang kedua hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling utama denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Hai sukanu wa mangkanu, di mana saja mereka berada dan siapa saja mereka. Riwayatkan Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Sehingga kesimpulannya hadis yang disebutkan di matan hanya oleh musannif penulis matan itu tersusun dari dua hadis ini. Dan hubungan antara dalil ini dengan maksud judul bab, bahasanya siapa yang mengada-ada dalam Islam, meskipun dia adalah termasuk kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul telah berlepas diri darinya. Maka bid'ah itu memotong orangnya untuk loyal dengan orang-orang yang beriman. Warubama dan boleh jadi bid'ah tersebut demikian besar pada warubama dan boleh jadi azumat bi al-halu, azumat fa'ilnya al-halu, kondisinya semakin parah sehingga dia pun meninggalkan agamanya dan tidak nyaman dengan agamanya. Kemudian dalil yang kelima adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau pernyataan sejumlah sahabat. Tadi disebutkan ada empat sahabat. Al haditsa muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang mirip-mirip. Yang jadi sisi yang jadi hubungan antara dalil ini dan maksud judul bab ada pada kalimat, siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dariku. Ya, artinya siapa meninggalkan jalanku maka dia bukan bagian dariku. Maka membenci sunnah itu ada dua macam. Ini menarik, ini ada pembagian ar-ruhbah anis sunnah. Yang pertama adalah berpaling dari sunnah padahal hamba tersebut meyakini apa yang Nabi, bahasanya keadaan Nabi itu adalah akmalu hadyan. dalam keadaan mahu alaih keadaan dirinya lebih sempurna dibandingkan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Berpaling dari ajaran Nabi dengan meyakini bahasanya si orang yang meninggalkan ajaran Nabi ini lebih baik daripada Nabi. Kemudian yang kedua, tidak minat dengan ajaran Nabi bita'wilin ya'aridu lil abdi. Karena satu alasan yang terjadi pada seorang hamba. Karena satu alasan yang dia miliki. Maka ini tidak mengeluarkan, tidaklah keluar hamba tersebut dari Islam. Wastaddu al-khawfu alaihi, namun menghibat rasa khawatir untuk orang ini. Yaitu orang jenis yang kedua, karena dia terjumus dalam perkara yang besar. Karena masalah sunnah, wa in qalla fi syai', meskipun sangat-sangat kecil, itu min a'zamil umuri, termasuk perkara yang paling besar. Karena manusia tidaklah memiliki jalan untuk mengetahui jalan menuju Allah illa bima bayanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang hamba meninggalkan penjelasan Nabi meskipun fi syai'in yasirin, dalam hal yang sangat remeh, maka dikhawatirkan orang tersebut bahasanya perbuatannya yang menyimpang itu akan menyeretnya kepada masalah yang lebih besar lagi, sehingga menjerumuskannya fi syarrin kabirin, dalam kejelekan yang besar di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jika seorang itu memperhatikan atsar salaf dalam mengagungkan sunnah, maka dia akan melihat demikian hebatnya mereka dalam mengikuti sunnah, dan demikian khawatirnya menyelisih sunnah, meskipun dalam perkara yang remeh. Fakanu, maka mereka tidaklah memuji perbuatan yang menyebabkan orangnya keluar dari sunnah, wal athar, dan jejak para salaf. Karena meninggalkan sunnah dan athar, imma boleh jadi itu sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma dan boleh jadi sesuatu yang berasal dari para sahabat radallahu anhum. Nah, kemudian di kitab Ma'alin al-Iman karya Ad-Dubagh, ketika menjelaskan biografi Buhlul al-Maliki rahimallahu ta'ala, wa anna ulamma jalasa, tatkala beliau duduk di kursi mengajar di masjidnya, beliau memanggil seseorang dari kawannya kemudian membisikkannya sesuatu. Yang dimaksud membisikkan adalah takallama fi udhunihi khifyatan, ya, berbicara pada telinganya, ngomong langsung ke telinganya, khifyatan, dengan ya, pelan-pelan. Kemudian orang tersebut pergi, kemudian kembali kepadanya setelah beberapa waktu lamanya. Dan beliau, Buhlul al-Maliki, itu masih duduk di tempatnya mengajar. Maka kawannya tadi membisikkan sesuatu, setelah itu aku pun beliau berkomentar, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka murid-muridnya bertanya kepadanya tentang kondisi dirinya. Maka sang guru mengatakan, tatkala aku pergi ke masjid, maka istriku pesan padaku salah satu kebutuhan pasar. Artinya mereka, keluarga ku mewasiatkan kepadanya adanya satu kebutuhan pasar yang perlu dibeli. Fa'aqadtu, maka aku pun mengikat ujung sorban. Tatkala aku duduk di kursi mengajar, aku lihat, yaitu aku melihat ujung kurban, ujung kain sorban yang diikat. Maka aku khawatir kalau aku mengada-ada dalam Islam hadasan satu hal yang baru. Maka aku utus fulan untuk menemui fulan. Dan fulan ini a'lam minni bil athar, lebih berilmu kepadaku, lebih ilmu dibandingkan diriku dalam masalah riwayat. Maka jawaban fulan ini, ya, hal tersebut yaitu menduduki ujung sorban yang terikat itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Akhirnya aku pun senang karena aku tidaklah membuat mengada-ada dalam agama. Fahamitullah, aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Maka lihatlah, kita katakan ini perkara yang remeh karena masalah ujung sorban diduduki. Walakin akan tapi mereka bersungguh-sungguh dalam memilih sunnah, karena meremehkan yang kecil itu akan menyeret kepada yang besar. Ya, kita break barang 2 menit. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bab firman Allah ta'ala, tegakkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus ini, fitrah Allah yang Allah fitrahkan semua manusia padanya. Surat Ar-Rum al-Ayat, ayat yang ke-30. Dan firman Allah ta'ala, Ibrahim mewasiatkan hal ini pada anak-anaknya, demikian juga Ya'qub mewasiatkan hal ini pada anak-anaknya. Kemudian firman Allah ta'ala yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah milah Ibrahim yang lurus, An-Nahl. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya setiap nabi itu memiliki wulatan minan nabiyyin, memiliki wali dari para nabi. Sunnya waliku dari para nabi adalah ayahku Ibrahim, khalilu rabbi, kekasih rabku. Thumma qara'akum, dan nabi membaca ayat. Sunnya orang yang paling, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim sungguh adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim dan nabi ini, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Adalah zat yang menolong dan membela orang-orang yang beriman, diatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan, bada'al Islamu ghariban, Islam itu bada'a yang memulai ghariban, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing karena membela dan mengamalkan kebenaran, diriatkan oleh Muslim. Walahu, dan diriatkan oleh Muslim, anhu dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat raga kalian, tidak pula harta kalian, akan tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Walahuma, dan diriatkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang mendahului kalian di telaga. Maka sungguh akan diangkat ilayya kepadaku, atau dinampakkan kepadaku sejumlah dari umatku, hatta sehingga ketika aku ingin memberikan memberikan air minum telaga kepada mereka, ukhtuliju duni, mereka diusir duni untuk sehingga tidak bisa mendekatiku. Kemudian kukatakan, wahai Rabbku, ashabi, mereka itu kawan sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka terdengar jawaban, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Walahuma, dan diatkan Abu Hurairah dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berkeinginan untuk bisa melihat ikhwanana, saudara-saudara kami. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Nabi katakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang dimaksud dan pengertian saudara-saudara kami adalah, saudara-saudara kami adalah orang-orang yang lam ya'tu ba'du, orang-orang yang belum hadir saat ini, orang-orang yang belum lahir, orang-orang yang belum ada saat ini. Sahabat bertanya, bagaimanakah engkau mengenali man lam ya'ti ba'du, orang yang belum ada saat ini, min umatika, dari umatmu? Kalau Nabi mengatakan, apa pendapatmu? Andai seorang itu punya kuda, hurun yang putih wajahnya, muhajjalatun, dan putih tangan dan kakinya. Yang dimaksud dengan tangan kuda, kaki depan. yang kuda putih tadi, sejumlah kuda yang putih tadi, baina dhahranai, di tengah-tengah kawanan kuda, duhmin-buhmin, yang gelap, menghitam, yang menghitam gelap. Tidakkah dia bisa mengenali kuda-kudanya? Para sahabat mengatakan tentu. Qal, Nabi mengatakan, sesungguhnya mereka ikhwanuna, mereka ikhwanuna, saudara-saudaraku, mereka datang huran dalam keadaan wajah bercahaya, muhajjalina, tangan kaki bercahaya, minal wudu'i, karena wudu. Dan aku adalah orang yang mendahului mereka di telaga. Ala, ingatlah, sungguh akan terusir sejumlah orang pada kiamat dari telagaku, sebagaimana diusirlah al-ba'iru dhalu, unta yang tersesat. Kupanggil mereka, ala halumma, mari, mari. Fayuqal, terdengar suara yang mengatakan, sehingga mereka telah mengganti-ganti setelah engkau meninggal dunia. Maka kukatakan, suhkon, suhkon, celaka dan celaka. Diatkan oleh Al-Bukhari, maka pada saat aku sedang berdiri, tiba-tiba ada satu rombongan. Ketika mereka telah kukenali dan mereka mengenaliku, keluarlah seorang di antaraku dan mereka. Fakalanta, seorang tersebut mengatakan, mari, mari. Kutanyakan, mari kemana? Dia mengatakan, mari menuju neraka. Wallahi. Kutanyakan, masya'nuhum, kenapa mereka? Qal, orang tersebut mengatakan, mereka murtad, mereka kembali, ba'daka, setelah engkau meninggal dunia, ala adbarihim, ke belakang, kohkoro, mundur ke belakang, summa, kemudian, idha zumratun, ternyata ada satu rombongan, fadzakara mislahu, kemudian, Nabi menyebut kalimat yang semisal, maka kemudian Nabi katakan, falam urahu, maka aku tidaklah menyangkanya, yakhlu, subhibas dari mereka, illa kecuali mislu hamalin na'am, kecuali semisal hamal na'am. Artinya tidak ada yang bebas kecuali sedikit saja. Hamalun na'am artinya unta yang dilepas, yang dibiarkan, tidak ada yang menjaganya. Dan diatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, aku katakan sebagaimana perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu Isa alaihi salatu wassalam, aku adalah saksi atas mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Walahum, ada diatkan Bukhari dan Muslim, anhu, dari Ibnu Abbas, marfu'an, sabda Nabi, tidak ada satupun anak yang terlahir kecuali di atas fitrah. Lantas bapak ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana seekor hewan itu melahirkan hewan jam'ah yang lengkap, tanpa cacat. Apakah kalian mengetahui badannya min jada'ah, ada anggota badannya yang terpotong? Maka jawabannya, tidak ada, sampai kalian sendirilah yang memotongnya. Memotong sebagian anggota badannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca, fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, banyak orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena khawatir kejelekan menimpaku. Kukatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami dulu berada dalam jahiliyah dan kejelekan. Lantas Allah bawa, Allah hadirkan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Kata Nabi, iya. Dan kutanyakan, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Nabi katakan, iya. Wa fi dakhanun, namun kebaikan tersebut memiliki dakhan. memiliki noda. Apa nodanya? Kutanyakan. Sekelompok orang yang yastanuna bighair sunnati, yang tidak mengamalkan sunnahku, wa yahtaduna bighair hadi, yang tidak mengamalkan petunjukku, ta'rifu minhum wa tungkiru. Ya, ada hal-hal yang kebaikan yang engkau kenali dan ada sejumlah kejelekan yang engkau ingkari. Kemudian kutanyakan, apakah setelah kebaikan tersebut terdapat kejelekan? Kalau Nabi mengatakan iya. Ada fitnatun amya. Ada fitnah yang buta. Ada keadaan yang buta. Kondisi yang merusak agama yang buta. Dan ada sejumlah da'i yang mengajak pada pintu-pintu neraka. Siapa yang merespon ajakannya, maka akan mereka lemparkan ke dalam neraka. Kutanyakan, wahai Rasulullah, gambarkan untuk kami da'i-da'i yang mengajak kepada neraka. Nabi katakan, sekelompok orang menjildatina, yang satu warna kulit dengan kita dan berbicara dengan lisan kita. Lantas kukatakan, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal tersebut? Kalau Nabi katakan, komitmen dengan jamaatul muslimin dan penguasanya. Kemudian kutanyakan, jika kaum muslimin tidak memiliki jamaatun, wala imamu, tidak pula penguasa, maka Nabi katakan, tinggalkan sekte-sekte yang ada seluruhnya, meskipun engkau menggigit batang pohon, sampai datanglah kematian dalam keadaan engkau dalam keadaan demikian, dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Wazada muslimun, ini juga istilah dalam ilmu hadis, muslim menambahi kalau letterleknya, namun terjemah yang tepat, supaya tidak melakukan salah paham, ya, dalam riwayat muslim, salah satu riwayat muslim terdapat tambahan. Tsumma madza, kemudian apa? Kalau Nabi katakan, kemudian muncullah dajjal, bersamanya sungai dan api. Siapa yang jatuh ke dalam apinya, wajaba ajruhu, maka dia pasti mendapatkan pahala dan terhapus dosanya. Dan siapa yang jatuh di sungainya, wajib baginya dapat dosa dan dihapus pahalanya. Kemudian kutanyakan, tsumma madza, kemudian apalagi yang akan terjadi? Kalau Nabi katakan, hiya qiyamusa'ah, ya, terjadinya kiamat. Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, pelajarilah Islam, dan jika kalian telah mempelajari Islam, janganlah benci Islam. Pegang erat-erat siratal mustaqim, karena dia adalah Islam. Janganlah kalian menyimpang dari siratal mustaqim ke kiri ataupun ke kanan. Pegangilah sunnah Nabi kalian, dan waspadailah wadil ahwa, berbagai macam hawa nafsu ini, yaitu berbagai macam aliran-aliran sesat ini. Renungkanlah perkataan Abu Aliyah ini, betapa agungnya perkataan beliau. Kemudian kenalilah zamannya, yang di zaman itu beliau telah mengingatkan untuk hati-hati terhadap minal ahwa, berbagai macam bentuk bid'ah akidah. Yaitu berbagai macam bentuk aliran sesat. Yang siapa yang mengikutinya, maka berarti dia membenci Islam. Yaitu Islam yang Nabi ajarkan. Dan membenci penjelasan Islam dengan sunnah. Dan renungkanlah kekhawatiran beliau terhadap para tokoh-tokoh tabi'in dan para ulama tabi'in. Beliau khawatirkan keluar dari Islam dan sunnah. Maka jika Anda merenungkan hal di atas, maka akan jelas bagi Anda makna firman Allah Ta'ala. Ingatlah ketika Rabb-nya berkata kepadanya, aslim. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Ibrahim mewasiatkan hal itu tersebut pada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan hal itu kepada anak-anaknya. Dan firman Allah Ta'ala, tidak ada yang membenci milah Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Wa asbahi hadil usulil kibar. Dan dalil-dalil penting lainnya yang merupakan dalilnya dalil, namun banyak orang lalai darinya. Maka dengan mengetahui hal ini akan jelas bagi Anda makna sejumlah hadis dalam bab ini dan yang lainnya dan yang semisal dengannya. Wa amal insan, adapun orang yang membaca dalil-dalil di atas dan yang serupa dengannya, namun dia merasa aman dan tenang, bahasanya dalil-dalil tersebut tidaklah mencakup dirinya. Wa yadhunnuha finasin, dan dia mengira dalil-dalil tersebut hanya berlaku untuk sejumlah orang. Kanu yang dulu ada, fabanu, dan kemudian mereka binasa dan mati semua. Kenapa dia punya sangkaan demikian? Karena dia merasa aman dengan makar Allah. Maka jika demikian, maka ingatlah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis untuk kami. Tsumma qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ini jalan Allah. Kemudian Nabi membuat banyak garis di sebelah kanan dan sebelah kiri, garis panjang tadi. Kemudian Nabi katakan hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Di setiap jalan terdapat setan yang menyuruh dan mengajak kepadanya. Wa qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Itu matannya panjang. Kemudian penjelasannya, qala syarih wa faqahullah. Yang jadi maksud dari judul bab ini adalah perintah untuk istiqomah di atas Islam dan tegar dalam berislam, karena Islam adalah agama fitrah. Wata tidak mengingatkan bid'ah, karena bid'ah itu mengubah Islam dan jalan bengkok dari Islam. Musannif rahimallahu ta'ala untuk mewujudkan maksud dari judul bab ini, beliau bawakan 14 dalil. Dalil yang pertama, firman Allah ta'ala, tegakkan wajahmu terhadap agama yang lurus ini. Hubungan antara dalil ini dengan judul bab, fihi isinya, isi dalil ini adalah perintah untuk memasrahkan wajah kepada Allah, peduli dan perhatian kepada Allah. Dan bahwasanya Islam adalah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Sedangkan bid'ah itu bertolak belakang dengan sikap memasrahkan hati kepada Allah. Lima fiha, karena di dalam bid'ah terdapat sikap menentang terhadap manusia yang Allah utus untuk kita, yaitu para rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, firman Allah ta'ala, hal itu diwasiatkan Ibrahim pada anak-anaknya. Hubungan antara dalil yang kedua dengan judul bab, dalam wasiat Ibrahim dan Yaqub alaihi masallatu wassalam untuk komitmen dengan Islam sampai mati. Ya, karena Islam adalah agama pilihan Allah. Maka siapa yang membenci agama pilihan, maka dia terjumus dalam ad-din al-makhzul, al-mutarrah. Dia terjatuh dalam agama yang makhzul, ya, al-mutarrah yang dibuang, dan dia tidak melaksanakan wasiat para nabi. Dan bid'ah itu bagian dan Islam, dan bid'ah itu bagian dari agama yang makhdul, al-mutarah, yang terbuang, dan bukan bagian dari agama pilihan. makhzul artinya khasis, radi, jelek, hina. Kemudian dalil yang ketiga firman Allah Ta'ala, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Hubungan antara dalil ketiga dengan judul bab ada pada ikutilah milah Ibrahim. Fa'innau, maka dalil yang ketiga ini berisi perintah untuk mengikuti Ibrahim dalam agamanya, yaitu agama Hanifiyah, yang mengandung al-iqbal alallahi, kepedulian atau perhatian kepada Allah. Dan bagian dari perhatian kepada Allah, memberikan perhatian kepada Allah adalah beragama dan beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Dan berhenti dari berbagai macam bid'ah. Karena bid'ah itu keluar dari Hanifiyah. Karena bid'ah itu adalah hasil dikte hawa nafsu dan al-ara', pendapat yang murni pendapat tanpa bimbingan wahyu. Kemudian dalil yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap nabi itu punya kedekatan dengan nabi yang lain. Diatkan Tirmidzi, wa fi dha'fun, ada padanya kelemahan. Hubungan antara dalil ini dengan judul bab adalah kedekatan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim. Wa kaunuhu, dan status nabi dan orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai aula bih, orang yang paling dekat dengan nabi, yang paling dekat dengan nabi Ibrahim. Dan hal ini adalah satu hal, ada satu pesan yang sudah terpatri dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Kanuhum aula bihi, mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu mengikuti milah Ibrahim dan istiqomah di atas milah tersebut. Dan milah Ibrahim kama salafa, sebagaimana telah disebutkan, adalah murni memberikan perhatian kepada Allah. Wa min jumlatiha, dan bagian dari milah Ibrahim adalah Allah disembah dengan apa yang Allah syariatkan, tidak dengan hawa nafsu dan bid'ah. Dalil yang kelima, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Islam datang pertama kali asing dan seterusnya, diriatkan oleh Muslim. Kaitan atau hubungan dalil yang kelima dengan judul bab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang keterasingan Islam fitarafai di dua sisi, di awal kedatangan Islam dan di akhirnya. Ibtidaan di awal kedatangan, wantihaan dan di akhirnya. Watahaku kutil kalhurbah, dan kepastian dari keterasingan tersebut munculnya adalah madanubihi min dinil Islam, agama yang mereka anut yaitu agama Islam. Fa'ina, maka sunnya mereka infaradu, bersendirian dari yang lainnya. Ya, mereka-mereka, orang-orang yang asing tersebut bersendirian. Tidak membersamai yang lain. Bersendirian dalam istiqomah di atas agama. Dan bagian dari, termasuk bagian dari istiqomah di atas agama dalam meninggalkan bid'ah. Maka siapa yang meniadakan bid'ah dari agamanya, maka dia di atas agama yang dijalani oleh Nabi yang mulia, yang dijalani oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keenam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang pada raga kalian, dan seterusnya, diriatkan oleh Muslim. Hubungan dalil ini dengan judul bab, ma fihi, isinya, bahasanya sasaran pandangan dan penilaian Allah pada seorang hamba adalah hati dan amalnya. Maka dua hal ini, hati dan amal, hakikani dua hal yang layak untuk dijaga supaya istiqomah di atas Islam, tegar di atas Islam, dan bersih dari bid'ah dan hawa nafsu. Fakamalu tazayyun lillahi, maka berdandan yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala adalah seorang itu memperindah hatinya dan amalnya karena Allah. Hati dan amal itu diperindah dengan tauhid dan ittiba'. Kemudian dalil yang ketujuh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendahului kalian di telaga, al hadis muttafaqun alaihi. Faratukum artinya mendahului kalian. Hubungan antara kaitan dalil yang ketujuh dengan judul bab, terdapat penjelasan tentang dampak jelek al-ihdas, mengada-ada membuat baru dan menyimpang dari siratal mustaqim. Annaha bahwasannya bid'ah itu ta'ulu mengantarkan orangnya pada kondisi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan dia tercegah mendapatkan nikmat mendatangi telaga Nabi. Maka siapa yang terjumus dalam bid'ah, maka dia haqiqun layak bil hirman untuk tidak mendapatkan karunia. Lima fiyah minal ihdas, karena mengada-ada yang dia lakukan. Dan perlu diketahui bahasanya alil bid'ah seluruhnya adalah orang-orang yang mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengada-adakan. Kalimat ini ahlul bid'ah kullum mubaddalun muhdisun itu adalah ucapan Ibnu Battal di sarah beliau untuk Sahih Bukhari. Dalil yang kedelapan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berkeinginan untuk melihat saudara-saudara kami. Al-Hadisa. Diatkanlah muttafaqan alaih, diatkanlah Bukhari dan Muslim, redaksinya redaksi Muslim. Rentetannya, kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat Bukhari secara ringkas. Hubungan antara dalil yang kedelapan dengan judul bab ada pada dua sisi. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan istiqomah di atas Islam dan berhak untuk menjadi saudaranya Nabi biha karena istiqomah. Maka siapa yang istiqomah di atas agama Islam dan tidak menjumpai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kehilangan kesempatan untuk jadi sahabat Nabi dan dia tidak kehilangan kesempatan untuk jadi saudaranya Nabi. Maka di hadis ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua, ashabu Rasul dan ikhwanu Rasul. Para sahabat sang Rasul dan saudara-saudara sang Rasul. Kemudian yang kedua, dampak jelek mengada-ada dalam agama, yaitu bil man'i anil haudi. Tercegah untuk bisa mendatangi telaga. Maka siapa yang mengada-ada dan mengganti, maka dia dicegah dan dilarang untuk mendekati, untuk mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bid'ah itu bagian dari mengada-ada dan mengganti. Wazada dan terdapat dalam hadis ini tambahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengada-ada dan mengganti. Nabi katakan suhkon suhkon, celaka celaka, artinya semoga mereka tertimpa kebinasaan wal bawar dan kehancuran. Kemudian dalil yang ke-9 hadis, pada saat aku sedang berdiri tiba-tiba ada satu rombongan. Al-Hadisa dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaitan dalil yang ke-9 dengan judul bab sebagaimana dua dalil sebelumnya, yaitu menyebutkan dampak buruk mengada-ada. Kemudian di hadis disebutkan, tidaklah aku menyangka ada yang selamat kecuali sedikit. Artinya tidaklah selamat dari mereka kecuali sedikit. Hamalun na'am artinya unta yang dilepas, yang dibiarkan, tidak ada yang menjaga. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'an alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pulang rajin ke masjid, berpuasa sunnah, akhlaknya pun baik. sendirian ia terkadang terjatuh ke dalam perbuatan dosa secara berulang. Apakah itu tanda ibadahnya tidak diterima? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahasanya sholat yang diterima itu akan bermanfaat untuk mencegah dosa. Ya, maka yang jelas dosa yang dilakukan ini menjadi indikator bahasanya kualitas sholatnya kurang maksimal. Ketika kualitas sholat itu maksimal, maka dia akan betul-betul berfungsi mencegah ya, pelakunya atau orang yang mengerjakan sholat untuk berbuat dosa. Nah. Baik, satu yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Amin. Maaf, Ustaz, jika dilihat dari metode syarah Hafidzahullah dalam menyarah matan ini, beliau mengingatkan dalil dengan judul bab. Apakah ini diantara metode dalam mensyarah, Ustaz? Ya, ini metode yang paling tepat untuk menjelaskan matan. Metode yang paling bagus untuk menjelaskan matan. Ketika di matan itu ada bab, kemudian ada dalil-dalil. Maka ya, hal yang urgen adalah membantu pelajar kenapa dalil ini diletakkan di bab ini. Ini yang paling penting. Tidak kemudian mensarah dalil tersebut lepas. Tidak dikaitkan dengan judul bab yang menaunginya. Semestinya seorang yang membaca matan penasaran. Terutama untuk hal-hal yang hubungannya tidak kentara. Untuk hal-hal yang hubungannya tidak kentara. Kenapa dalil ini kok ada di bab itu? Adapun jika ada hubungan dalil dengan bab, judul bab itu sangat jelas, ya maka semua orang yang baca tahu, oh kenapa hadis ini ditaruh di sini. Tapi hal yang sangat menarik adalah ketika dalil-dalil tersebut tidak lugas berkaitan dengan judul bab. Karena itu yang pertama menunjukkan kedalaman ilmu penulis sehingga bisa istimbat menyimpulkan pesan ini dari dalil itu. Dan ketika dijelaskan dengan kita bantu orang yang pelajar untuk memahami, maka dia akan mendapatkan ilmu dan pencerahan. Akan terbuka baginya, oh luar biasa kok bisa ya. Oh ternyata begini ya, sehingga dalil ini dimasukkan di bab ini. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah si'ah telah keluar dari Islam? Jika telah keluar, apakah keluarnya karena fasik atau takdiran? Dan bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi keluarnya dari Islam karena kefasikan dan ketakdiran? Terlepas dari hal tersebut, yang jelas siapa yang mencaci maki, siapa yang masih menuduh Ibunda Aisyah itu berbuat zina, dan siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar serta para sahabat-sahabat pilihan dan istimewa yang lainnya, maka dia bukan seorang muslim. Nah, demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.